Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasohbihi. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah li Fahmi Nusus Asy-Syar'iyyah. Kaidah-kaidah fikih untuk memahami dalil-dalil syariat. Nusus ini nas-nas dan dalil syariat. Disebutkan pada pertemuan terlewat kaidah-kaidah yang penting bahwa amalan tergantung dari niat. Demikian juga sesuatu apabila dalam keadaan darurah maka boleh menempuhnya sekadar dari daruratnya itu, bahaya itu. Seperti seorang tidak ada makanan kecuali daging babi mamanya. Ya, kalau tidak makan dia akan mati. Makan sesuai kebutuhan. Apabila sudah selesai ditinggalkan. Ya, demikian juga kembali perkara itu kepada keyakinan. Dan keraguan tidak bisa menyingkirkan keyakinan. Demikian juga yang lainnya. Dan pada pertemuan terlewat disebutkan dipergunakan qur'ah, dipergunakan undian untuk sesuatu yang belum jelas siapa mendapatkan haknya, atau ketika terjadi ya berdesak-desakan, semuanya berhak untuk mendapatkan hak tersebut, maka digunakanlah qur'ah undian. Atau sama-sama ya mempunyai hak, dua orang mempunyai hak sama-sama, maka boleh untuk dilakukan qur'ah undian. Ya, ini termasuk ya di dalam syariat kita. Sudah kita sebut pada pertemuan terlewat seperti semua ingin untuk menjadi orang yang adzan umpamanya. Semuanya pantas untuk adzan, dilakukan di situ apa undian. Ya demikian. Kemudian berikutnya faedah yang ke-27, ya ini bait syair yang ke-43. Qala rabbuna ta'ala wa kullu masghulin fala yusaghalu misaluhul marhunu wal musabbalu. Ini kaidah yang penting juga. Wa kullu masghul, dan segala sesuatu yang dia itu masghulin, isim maf'ul, telah tersibukkan, segala sesuatu dia itu sudah disibukkan, fala yusaghalu, maka tidak bisa disibukkan. Dia sudah sibuk dengan suatu keadaan, tidak bisa kemudian dia ditambah lagi kesibukan. Ya, bagaimana maksudnya? Misal contohnya almarhun. Marhun itu adalah sesuatu yang dijadikan gadai, ya rohn, sesuatu digadaikan. Wal musabbal, ya ini fisabilillah, sudah dijadikan wakaf. Kalau dia itu sudah menjadi barang yang dijadikan ya gadai, ya jaminan ya umpamanya, maka tidak bisa untuk kemudian dipergunakan untuk yang lainnya. Demikian juga sudah diwakafkan musabbal dari fisabilillah, ya mufa'ilun mufa'alun, yang dia itu dijadikan ya sebagai wakaf, tidak bisa untuk kemudian digunakan untuk dihadiahkan atau dijual belikan karena dia sudah wakaf. Apabila dia memperjual belikan, ini dijual belikan perkara yang sudah menjadi apa wakaf, termasuk rupatan dolim. Ya, oleh karena itu sebagian menetapkan di dalam suatu surat bahwa ini adalah sesuatu yang dia itu menjadi wakaf, tidak boleh untuk dijual belikan, tidak boleh dihadiahkan, harus sudah menjadi wakaf. Di segala sesuatu yang dia itu sudah tersibukkan, tidak bisa disibukkan dengan perkara yang lain. Contohnya tadi barang sudah diwakafkan, demikian juga sudah apa sudah dijadikan gadai atau jaminan, atau nanti akan disibukkan juga ya sudah disewakan, ya, tidak bisa untuk kemudian disewakan kepada orang lain lagi. Ya tidak boleh. Sebaliknya beliau Rasulullah Ta'ala yang menjelaskan syair Ibnu Tirmidzi sendiri. Ini syair nomor 43. Ini kaidah yang ke-27. Hadza makna qaul fuqaha. Ini adalah makna di ucapan para ahli fikih. Al-masghulu la yusaghul. Sesuatu yang sudah disibukkan, syaghala kan sibuk. Sesuatu sudah disibukkan la yusaghul, tidak bisa disibukkan lagi. Wa dzalika yang demikian itu annasya'a idza staghala bisain. Sungguhnya suatu apabila sudah sibuk dengan suatu perkara, lam yusaghalu bi ghairi, tidak akan disibukkan. Tidak mampu untuk disibukkan dengan selainnya. Hatta yafrugha, sampai selesai min hadzal masghul bihi, dari perkara yang dia tersibukkan padanya. Ya kalau sudah selesai yakni sewa menyewanya, ini aku sewakan rumah ini 1 tahun. Ya kalau sudah selesai 1 tahun baru bisa disewakan. Baru kemudian yang lain tinggal atau demikian. Kalau dia masih disewa oleh seorang tertentu, sudah dibayar, sudah lengkap, tidak boleh untuk kemudian pemiliknya tadi untuk menyewakan kepada yang lain. Ya hatta yafrugha, sampai selesai dari apa yang dia tersibukkan padanya. Wadali kan demikian itu kan roh karoh, seperti rohn, jaminan. Ya, ya rohn itu ya bisa digantikan suatu yang digadaikan. Di situ ada hadis Nabi SAW, ar-rohnu jarul manfaah fa riba. Yakni sesuatu yang digadaikan, ya, sesuatu digadaikan. Yang dia itu berjalan pada manfaat itu adalah riba. Seperti kita pinjam umpamanya. Pinjam 5 juta kalau di sini kadang ada pegadaian, sayangnya di situ pakai riba. Ataupun kalau enggak bisa bayar bagaimana? Nanti dilelang. Itu dilelang dengan apa? Dengan harga yang sangat murah. Yang penting dia bisa apa? Bisa membayar dari hutang yang tidak bisa dia bayar. Kadang lelangnya itu tertutup, tidak yang ada yang tahu kecuali orang khusus di pegadaian itu sendiri. Sehingga di apa ditawar dengan harga yang paling murah. Ini bentuk kedzaliman, enggak boleh. Harusnya diumumkan secara lengkap demikian orang semua tahu. Ya demikian. Jadi seperti seorang menggadaikan barang di pegadaian umpamanya. Ya, maka barang seperti ini tidak bisa untuk kemudian dimanfaatkan kepada yang lain. Nabi mengatakan suatu yakni gade, suatu yang tergade yang diambil manfaatnya itu adalah riba. Seperti seorang ya, kamu tak pinjami uang 1 juta tapi syaratnya kamu kerja denganku. Ini enggak boleh juga. Ya, tak pinjami 1 juta tapi kamu kerja denganku. Ya, maka seperti itu termasuk apa? Termasuk dari ron jarul manfaah wa riba. Demikian. Juga di situ ada hadis al-bintu marhunatun, ya al-waladu marhunatun fi aqiqati. Ya, ini seseorang itu anak kecil itu dia tergadaikan dengan apa? Dengan akikahnya. Dia mengatakan ya, tidak memberikan syafaat dan seperti zaman Imam Ahmad ya, sampai dia membayarkan akikah walaupun itu dibisarkan para ulama. Ya demikian. Jadi seperti rohan tadi, gade. La yubah, tidak boleh dijual belikan. Ya sudah, dia pinjam 5 juta, motornya digadaikan situ, ya sudah itu sebagai jaminan. Kalau dia tidak bisa membayar, maka motornya itu dijual untuk membayar hutang dia itu. Kan demikian. Dan biasanya yang menjadi gade itu lebih besar nilainya daripada uang yang dia pinjam. Ya, maka ini tidak boleh untuk dijual. Yang jadi gade, menjadi jaminan tidak boleh jual. Wala yuhab, tidak boleh juga untuk diberikan, dihadiahkan. Wala yurhanu, dan tidak boleh untuk digadaikan lagi, tidak boleh. Hatta yang fukur rohan, sampai terbahayakan, terlepaskan ya rohan jaminan ini. Au yu'dinu rohin, atau orang yang memberikan jaminan ini mengizinkan. Ya, demikian. Jadi itu ada bahasan yang masalah ini. Wakatnya kalau mauquf, demikian juga mauquf. Suatu yang diwakafkan, layu bak, tidak diperjualbelikan. Suatu yang sudah diwakafkan, tanah diwakafkan untuk masjid, atau untuk sekolah, atau ini dan itu, tidak bisa diperjualbelikan. Walayuhab, tidak bisa diberikan. Ya, wahab, ini hibah, tidak boleh diberikan sebagai hadiah. Walayurhanu, tidak boleh untuk dijadikan gade. Ini tanah sebagai wakaf, tidak boleh untuk kemudian digadekan. Ya demikian. Lin sigoli bil wakaf, karena dia sibuk dengan apa? Dengan wakaf ini tidak boleh untuk kemudian disibukkan dengan perkara yang lain. Wa kadzalika, ya jelas. Berikutnya demikian itu juga lebih jelas, yaitu Pak al ajir khos, yakni menyewakan yang khusus. Wa huwa manistajara zamanan. Ini seseorang dia itu menyewakan sewaktu tertentu, 1 tahun atau 2 tahun atau 1 bulan. Kayum seperti 1 hari, wa sa'atu satu saat wanawi atau yang semisalnya kadang itu menyewa motor umpamanya 1 hari tidak ya, boleh kemudian di ya disewakan pada orang lain, satu orang saja. Ya demikian. Li amal, untuk suatu amalan la yusghilu fi hadhi mudah, maka tidak boleh disibukkan di waktu tersebut li ghairi man istajaru, untuk selain orang yang menyewanya tadi. Ya, kecuali kalau orang yang menyewa ini meminjam pada temannya umpamanya dia sudah punya hak untuk memakainya kan itu. Dan itu kadang ada peraturan juga, orang yang menyewa tidak boleh menyewakan orang lain kecuali dengan izin pemilik barang atau semisal itu. Li'anna zamanahu mustahiqun lil mu'ajjir, karena zamannya itu adalah berhak untuk orang yang dia itu menyewanya, mashghulun bihi, tersibukkan dengannya. Ya itu, ini barang yang dia itu disewakan. Demikian juga wadar al-mu'ajjarah, rumah yang dia itu disewakan. La tu'ajjar, tidak boleh disewakan hatta tabrukal mudah, sampai selesai waktunya. Walaupun masgul bihaki lai syagul biakhir, bahkan segala sesuatu yang sudah tersibukkan dengan suatu hak tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Hatta yabrugal hak anu, sampai selesai hak darinya itu. Ula alam, ya, demikian disebutkan. Ini yang jelas, seseorang yang dia itu sudah menyewakan barang, maka orang yang menyewakan tidak boleh kemudian menyewakan kepada orang lain. Demikian juga sesuatu yang sudah diwakafkan, tidak boleh untuk kemudian diperjualbelikan, karena dia sudah tersibukkan dalam sesuatu. Di situ ada ucapan Imam Syafi'i, ya, sebagian menyebutkan, sibukkan orang itu dengan ibadah, maka dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Karena orang sudah tersibukkan dengan suatu perkara, maka dia tidak mungkin melakukan perkara di waktu itu juga. Sibukkan dia dengan sholat, nanti dia akan menjauhi kemaksiatan. Ya, hukum asal demikian, kan itu. Tapi kan bukan berarti kemudian tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sebagian seperti jamaah tabligh itu apa? Sibukkan dia dengan sholat. Ya, nanti dia akan menjauhi kemaksiatan yang lain. Ya, itu tidak bisa secara mutlak. Harus juga dia disebutkan tentang masalah tauhid. Demikian juga bahaya syirik. Bukan cuma mengajak sholat, nanti dia akan sibuk dengan ketaatan menjauhi kemaksiatan. Bukan secara mutlak demikian. Ya, itu ada pembahasan yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.